pertama kala kita berjumpa, untuk pertama kali hatiku berdebar, tanganku gemetar, semua tak sadar. Pandangan pertama membuat hati gelisah. Pertama sadari aku jatuh cinta.